kamu, kamu, kamu, kamu keterlaluan. Kalau ketemu maunya dimanja. Aduh, aduh, aduh, aduh kacau jadinya. Membuat diriku semakin cinta. Sempurna membuatku terbiasa.